المبتدأ والخبر. ما معنى المبتدأ؟ الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. مثاله apa contohnya؟ Muhammadun Rasulullah. أعرب Muhammadun Rasulullah الذي بجانبه. Mubtada' belum terbiasa ya Rabu sepertinya ya. Mubtada' marfu' bil'ib wa'alamatu al-zahirah ala akhirihi. Kemudian Rasulullah khabar marfu' ya, khabar marfu' bil-mubtada' wa'alamatu rafihi al-dhamma al-zahirah ala akhirihi wa huwa mudhaf. Lafzul jalal Allah mudhafun ilaih. Boleh enggak dibalik i'rabnya? Muhammad dijadikan sebagai khabar, Rasulullah dijadikan mubtada, Allah Rabbuna juga sama, mubtada khabar. Boleh enggak dibalik? Rabbunanya sebagai mubtada muqaddam, Allahnya khabar muakhar. Boleh enggak? Pada contoh yang seperti ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena terjadinya ilbas, kerancuan. Ya, sama-sama ma'rifah. Iya kan? Sama-sama ma'rifah. Sehingga dikembalikan kepada hukum asalnya. Hukum asalnya yang namanya mubtada adalah di awal. Iya kan? Isim yang ada di awal. Jadi pada contoh Allah Rabbuna Muhammadun Rasulullah, tidak boleh kita balik i'rabnya dengan dijadikan lafzul jalal Allah sebagai khabar, Rabbuna sebagai mubtada. Kemudian Muhammad sebagai khabar, Rasulullah sebagai mubtada, enggak boleh karena ada ilbas. Ada kerancuan. Ya. Kemudian pada contoh ataupun sebelum itu ada tambahan ya, semoga berfaedah, yaitu bahwasanya hukum asal daripada mubtada adalah dikedepankan, ditaruh di depan jumlah. Dan ini sifatnya wajib. Ini sifatnya wajib apabila antara mubtada dan khabar sama-sama ma'rifah. Apabila mubtada dan khabar sama-sama ma'rifah dan tingkatan ma'rifahnya itu satu. Seperti Allah Rabbuna. Ya, kalau Allah Rabbuna jelas Allah A'raf, A'raful Ma'arif. Pada contoh tadi Muhammadun Rasulullah. Sama-sama kan dengan ma'rifahnya ataupun sebelumnya sama-sama ma'rifah, iya kan? Kemudian tingkatannya juga sama. Di sini Rasulun diidhofahkan kepada alam, maka tingkatannya pada alam. Sama kan? Berarti satu tingkat. Kalau seperti ini wajib dijadikan yang pertama itu apa? Sebagai mubtada. Apalagi kalau yang pertamanya lebih a'raf, lebih ma'rifah. Ya, ada khilaf di sini. Ataupun ada khilaf pada contoh Zaidun Al-Fadil ataupun Al-Fadilu Zaidun. Ya. Zaidun Al-Fadil, Al-Fadilu Zaidun. Boleh enggak? Ya, Zaidun Al-Fadil kita jadikan Zaidun sebagai khabar, Al-Fadil sebagai mubtada. Ya. Pada contoh Zaidun Al-Fadil ada khilaf. Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Kata Abu, kalau Abu Ali Al-Farisi membolehkan. Boleh kita jadikan Zaidun khabar, Al-Fadil mubtada. Atau sebaliknya. Yang lain mengatakan tidak boleh. Karena rutbahnya berbeda. Yang lebih ma'rifah itulah yang dijadikan mubtada. Mana yang lebih ma'rifah, Zaidun dengan Al-Fadil? Hah? Zaidun, ya kan? Tingkatan ma'rifah itu yang pertama apa? Lafzul jalal Allah, kemudian Dhamair, kemudian Alam, ya kan? Terus apa lagi? Isim-isim, isyarah isim, mausul, kemudian al-mu'arif fi'al, kemudian al-mudhaf ila wahid min al-khamsah, itu kan. Itu diingat-ingat. Jadi yang lain mengatakan kalau rutbahnya berbeda, maka yang lebih ma'rifah dijadikan sebagai mubtada. Gitu. Ada khilaf. Adapun hukum asalnya, yang diawalkan itulah yang dijadikan sebagai mubtada. Kemudian soal berikutnya, kam qisman lil mubtada qismani. Kenapa di sini di khobari mufrad al mubtada qismani dengan musanna? Kenapa dibolehkan di sini lil mubtada qismani? Mubtada memiliki dua, ataupun al mubtada qismani. Al mubtada qismani. Kenapa dibolehkan di sini? Adanya perbedaan dalam tasniahnya dan ifradnya. Mubtadanya mufrad, khabarnya musanna. Kenapa dibolehkan? Karena mubtadanya apa? Dimasuki alif lam lil jins. Sehingga dibolehkan. Kan hukum asalnya yang namanya mubtada dan khabar harus apa? Mutabaqah dalam masalah mufrad, musanna, jamak. Tapi kalau mubtadanya itu isim jenis, ya, tidak dipersyaratkan adanya mutabaqah. Seperti al-mubtada qismani, ya kan? Ya. Al-qismul awal ma huwa? Ya. Mubtada lahu zahir, al-mubtada az-zahir. Misaluhu ya Muhammadun Rasulullah. Thumma tsani المبتدا المضمار مثاله انا محمد كده والمبتدا الظاهر قسمان ما هما مبتدا له خبر ومبتدا له مرفوع سد ما سد الخبر. Mubtada yang zahir ada dua macam. Mubtada yang memiliki khabar, dan yang kedua mubtada yang memiliki isim yang marfu', yang menduduki posisi khabar. Apa contohnya mubtada yang lahu marfu' sadda ma sadda al-khabar? Aziz? Aziz? Contohnya apa? Mubtada lahu marfu' sadda ma sadda al-khabar. Aqaimun Az-Zaidani ataupun Zaidun. Syaratnya apa? Agar didahului oleh apa? Nafi ataupun istifham. Istifham gak mesti huruf, boleh-boleh isim. Kalau huruf tadi hal qaimun Az-Zaidani. Kalau isim ataupun istifhamnya dalam bentuk isim, contohnya kaifa, ya, kaifa jalisun al-Umaran. Kaifa jalisun al-umaran. Di sini isim fa'il didahului oleh isim istifham kaifa. I'rabnya kaifa hal ya. Mabni ala fath fi mahalli nasbin hal. Jalisun mubtada. Al-umaran fa'il sadda ma sadda al-khabar. Ya, meskipun orang-orang Kufah ya tidak mempersyaratkannya. Al-Akhfash juga membolehkan jatuhnya wasaf sifat, apakah isim fa'il ataupun isim maf'ul ataupun isim tafdil, sebagai mubtada tanpa didahului oleh istifham ataupun apa? Nafi. Kemudian antum i'rab ma itu boleh dengan dua sisi ya. Pada contoh ma qa'imun az-zaidani, boleh antum i'rab ma dengan dua sisi. Boleh antum jadikan ma di situ ma nafiyah hijaziyah, yang beramal seperti amalannya laisa, berarti qaimunnya ma qaimun az-zaidani, qaimunnya sebagai apa? Isimnya ma marfu', ya, kemudian az-zaidani sebagai apa? Fa'il sadda ma sadda khabar ma al-hijaziyah. Berarti az-zaidaninya adalah fa'il marfu, dan dia sadda ma sadda khabar ma al-hijaziyah, menduduki posisi khabarnya apa? Ma al-hijaziyah. Boleh pula antum i'rab ma sebagai ma nafiyah tamimiyah, yang tidak beramal. Berarti antum jadikan qaimun sebagai mubtada, bukan isimnya ma, dan az-zaidani sebagai fa'il sadda ma sadda al-khabar. Ya. Paham? Iya. Hal yajuzu an yakuna al-mubtada'u nakirah? Bihaqi. Hal yajuzu al-mubtada ataupun hal yajuzu kaunil mubtada nakirah? Hah? Yajuz. Bimadha? Jawaznah. Dengan apa kita bolehkan? Bil musawwighat. Ya udhkur anwa' al-musawwighat al-awwal. An yataqaddam 'ala an-nakirati nafyun aw istifham. Di antara yang membolehkan datangnya mubtada dalam keadaan nakirah adalah ketika didahului oleh nafi ataupun istifham. Contohnya apa? Ma rajulun qa'imun. Ya, i'rabnya tadi ma bisa di'rab dengan ma nafi hijaziyah yang beramal seperti amalnya laisa ataupun ma tamimiyah yang tidak beramal. Berarti yang setelahnya mubtada. Ya. Waminha, waminal musawwighat, antakuna mausufah. Kenapa mubtada yang nakiro itu ketika disifati diperbolehkan untuk dijadikan sebagai mubtada? Karena ketika disifati itu lebih khusus. Abdun, ketika disebut abdun itu umum, mencakup di dalamnya hamba ataupun budak yang kafir, juga yang mukmin. Ketika disifati, wala abdun mu'minun, lebih khusus, sehingga diperbolehkan untuk dia dijadikan sebagai mubtada karena mendekati ma'rifah secara makna. Wala abdun mu'minun khairun. I'rabnya bagaimana? La abdun lam lamul ibtida abdun mubtada marfu bil ibtida wa alamatu raf'i ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Mu'minun sifat li abd sifatul marfu' marfu'un mithlu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala khairun. Khabar marfu' wa lam turfi adhamma adh-dhahira ala akhirih. Wa minha fa min al-musawwighat an takuna mudhafah, agar isim nakirah ini diidhafahkan, diidhafahkannya itu kepada isim yang nakirah lain, bukan kepada yang ma'rifah. Kalau diidhafahkannya kepada yang ma'rifah jadi ma'rifah, iya kan? Jadi mudhafah maksudnya diidhafahkan kepada apa? Isim yang nakirah, sehingga lebih khusus juga. Contohnya apa? Khamsu salawatin katabahunna Allah. Coba a'rib di Arab bagaimana? Khamsu mubtada marfu bil ibtida wa alamatu rafi'i ad-dhammah dhahirah wa huwa mudhaf. Salawatin mudhafun ilayhi majrur wa alamatu jarri al-kasrah. Katabahunna Allah fi'lun wa maf'ul. Ya kan? Kataba fi'lun madhi mabni 'alal fath. Alha dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi nun dala ala jam'il inas. Allahu lafzul jalal Allah fa'il marfu alamatu rafihi. Ya, jumlah fi'liyah fi mahalli rafin khabar. Khabar, nah itu. Jadi yang dimaksud dengan antakuna mudhafah, agar isim yang nakira tersebut diidhafahkan, maksudnya diidhafahkan kepada apa? Kepada yang nakira, ataupun diidhafahkan kepada yang ma'rifah, tapi dia tidak bisa menjadi ma'rifah dengan diidhafahkannya ini. Seperti misal ataupun ghair, ini isim nakirah. Meskipun dia diidhafahkan kepada yang ma'rifah, tetap dia nakirah. Ya, contohnya misalkan misluka la yabkhul, orang yang semisalmu tidaklah bakhil. Misluka la yabkhul, misluka di situ ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Kenapa? Karena misal itu adalah diantara kalimat yang mutawaghil fil ibham, sangat mubham. Sangat mubham. Sehingga meskipun diidhafahkan kepada yang ma'rifah, dia tetap apa? Mubham. Ini juga bisa. Misluka la yabkhal ataupun wa ghairuka la yajud, selainmu tidaklah dermawan. Ghairuka, misal ghair, ya. Ataupun idhafah-idhafah yang sifatnya lafzi. Ya. Borib, boribu zaidin misalkan. Qa'imun, mabrubu zaidin, qa'imun. Dan yang lainnya dari isim-isim yang ketika diidhafahkan tidak menjadi apa? Ma'rifah. Ya, seperti hasbu, itu juga tidak bisa ma'rifah dengan idhafah hasbunallah. Ya. Dan yang lainnya masih banyak. Hmm. Dan di sana ada isim-isim yang dia dibuang mudhaf ilaihnya sehingga dia berubah menjadi ma'rifah. Ada di sana isim-isim nakirah yang dia aslinya diidhafahkan cuma dibuang mudhaf ilaihnya, maka dia pun bisa dijadikan sebagai mubtada. Dan hukumnya kata sebagian ulama dia ma'rifah. Ya. Seperti salamun wa salatun ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salamun wa salatun. Di sini apa? Takdir dari mudhaf ilaih yang dibuangnya salamullah, ya kan? Nah, ketika dibuang dia juga sama. Hukumnya ma'rifah, boleh dijadikan mubtada. Salamun, ya sebagian mengatakan tetap nakirah. Salamun wa salatun ala Muhammadin. Dalam Al-Qur'an kullun lahu qanitun. Kullun lahu qanitun. Maksudnya apa? Kullu al-khalqi, ya kan? Kullu lahu qanitun, kullul khalqi, semua makhluk semuanya tunduk kepada Allah. Di sini dibuang apa? Mudhaf ilaihnya, takdirnya al-khalqu ataupun al-khalqi. Maka dia boleh dijadikan sebagai mubtada. Ya, jadi ketika dibuang ya mudhaf ilaihnya, apakah yang nakirah mudhaf ilaihnya ataupun ma'rifah, tetap dia boleh dijadikan sebagai mubtada. Kullun lahu qanitun. Kullu yamut, ya. Maksudnya kullu ahadin yamut. Ini kalau contoh yang kullu yamut diidhafahkannya kepada yang nakirah. Kullu yamut ni kullu ahadin. Kalau tadi kullun lahu qanitun diidhafahkannya kepada yang ma'rifah, kullul khalqi. Kemudian musawih berikutnya apa? An yakunal khabaru dzarfan aw jaran wa majruran. Muqaddamain, belum selesai. Alam nakirah. Agar khobarnya adalah dzaraf dan jar majrur, yang keduanya didahulukan dari isim yang nakirah. Ma mithaluh? Indaka rajulun. Indaka rajulun. Boleh enggak dibalik rajulun indak? Ya, enggak boleh katanya. Kecuali ditasghir. Rujailun indak. Rujailun indak. Kalau ditasghir itu seperti isim yang disifati. Maknanya rujail rajulun haqir. Seorang laki-laki yang hina. Jadi rujail maknanya rajulun haqir. Sehingga seperti isim yang disifati, maka dia boleh dijadikan sebagai mubtada meskipun nakirah. Kenapa? Karena dia pada takdiran isim yang disifati. Ungkapanmu rujailun indak seperti rajulun haqirun indak. Ya. Dan kesimpulannya dalam masalah musawih ini sebagian mempersyaratkan dengan syarat-syarat tadi, yang lain tidak mempersyaratkan. Ya. Dinukil oleh al-faqih dari sebagian ahli nahu bahwasanya yang menjadi patokan boleh tidaknya mubtada itu dalam bentuk nakirah adalah husulul faidah, ada tidaknya faidah. Faidah hasolat fa'akhbir an ayyi nakirah. Apabila dihasilkan dengan mubtada yang nakirah tadi, apabila dihasilkan faidah dengan isim yang nakirah tadi, silakan kamu beri khabar dengannya. Seperti kalau dikatakan rajulun indal bab, ya, di sini bisa. Ya. Jadi khawatirnya itu kalau tidak ada musawwi, disangkanya sifat. Seperti rajulun fil masjid, disangkanya sifat kan? Rajulun fil masjid kenapa? Syibul jumlah datang setelah nakiro, ya kan? Maka irobnya sifat. Ya. Kalau tidak ada, ya di sana kesamaran ilbas dengan sifat maka boleh. Kalau ada kesamarannya jangan, antum beri musawihot. Fil masjid rajulun, kan enggak mungkin dijadikan sifat. Sifat didahulukan enggak mungkin kan? Tapi kalau rajulun fil masjid bisa fil masjid dijadikan sebagai sifat, bukan khabar. Sehingga harus antum kasih musawih dengan didahulukan apa? Jar majrur tadi. Fil masjid rajulun. Oh, jelas berarti ini bukan sifat. Ini khabar yang didahulukan, itu. Masih ada lagi enggak? Habis ya musawihatnya. Dan di sana aslinya lebih banyak dari yang disebutkan. Dari apa? Musawihat. Hanya saja sebagian ulama ahli nahu mencukupkan dengan syarat faedah. Dihasilkan tidaknya faedah dan juga terbedakan tidaknya dengan sifat. Kemudian disebutkan Bahwasanya terkadang mubtada dalam bentuk apa? Masdar. Contohnya apa? Ya. Coba antum irob nih. Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrih. Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrih. Irobnya bagaimana? Wa min ayatihi wa hasbama qablaha. Min harfu jarin. Ayatihi ismun majrur bi min wa alamatu jarihi al kasra wa huwa mudhaf al hadha min muttasil mabni ala al kasra fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Nah, syibul jumlah fi mahalli apa? Wa min ayati syibu jumlah kan? Al jaru wal majrur syibu jumlah fi mahalli rafin khobar muqaddam, khobar yang dahulukan. Nah, antakuma sama'u wal ard, an harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin, takuma fi mudhari mansubi an wa alamat nasbihi al-fathah al-zahiru ala akhiri as-sama fa'il marfu alamat rufi. Ya, setelah itu jumlah ataupun an wa ma ba'daha fi ta'wilil masdar fi mahali rufin mubtada mu'akh mu'akhar. Apa takdirnya antakum as-sama? Hah? Qiyamu as-sama'i wal-ardi qawma yakumu masdarnya apa? Qiyam. Ya. Ya, sekarang kita masuk ke khabar. Tinggal 5 menit waktunya. Morocah. Setengah jam. Ya, biar ada faedah. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Apa? Tadi dari penjelasan yang telah lewat, diketahui bahwasanya yang namanya khabar enggak mesti nakirah, bisa ma'rifah. Ya, bisa ma'rifah. Kemudian hukum asal dari mubtada adalah dikedepankan, ditaruh di depan. Ya. Terus tentang terkait bagaimana boleh tidak, ya, ketika ada khabar dalam bentuk nakirah untuk dijadikan sebagai mubtada dan sebaliknya. Ya, ada khilaf. Tapi yang antum perlu ingat-ingat tadi, yang pertama hukum asalnya kalau antum mendapati ada dua isim yang sama-sama ma'rifah, hukum asalnya yang di awal itu apa? Mubtada. Kalau tidak, maka antum lihat mana yang lebih ma'rifah, maka dia dijadikan sebagai mubtada. Yang lain membolehkan untuk dibolak-balik. Ada juga pendapat yang lain yang mengatakan yang dikenal itu dijadikan mubtada. Yang dikenal di sisi mukhabab itu dijadikan mubtada, adapun yang belum dikenal dijadikan khabar. Muhammad sudah tahu Muhammad ada apa gitu loh. Ya kan? Enggak tahu apaannya. Khabarnya apa? Ini enggak tahu. Muhammad sudah tahu. Muhammad, iya ada apa Muhammad? Halik, binasa. Ini kan belum diketahui kan? Akhirnya dengan khabarnya. Ya. Wal khabaru huwal juz'u allazi tatimmu bihil fa'idatu ma'a mubtada'in wa huwa qismani mufradun wa ghairu mufradin. Khabar adalah bagian yang fa'idah itu menjadi sempurna dengannya bersama mubtada. Ya, khabar adalah bagian yang fa'idah itu menjadi sempurna dengannya bersama mubtada. Wa huwa qismani, dan dia khabar ada dua macam. Mufradun wa ghairu mufradin, khabar yang mufrad dan khabar yang bukan mufrad. Yang perlu antum ketahui di sini adalah tentang makna mufrad. Jadi yang dimaukan dengan mufrad di sini adalah apa yang merupakan lawan dari jumlah dan syibhu jumlah. Kalau jumlah ada berapa macam? Dua. Jumlah fi'liyah dan ismiyah. Syibhu jumlah juga ada dua. Dzaraf dan jar majrur. Adapun kalau disebutkan istilah mufrad pada bab i'rab di awal-awal pembahasan, maka ini maksud dengannya adalah apa? Lawan dari ma'na samusannan wal majmu'an wala mulhaqan bihi ma wala minal asmail khamsah. Adapun kalau disebutkan tentang istilah mufrad, maka ini dimaukan, ataupun tentang mufrad pada pembahasan an-nida ini nanti belum sampai kita, maka ini dimaukan dengannya juga pada la tabri'ah lana fil jinsi, maka ini dimaukan adalah lawan dari mudhaf dan syibhu mudhaf. Ya. Kalau disebutkan mufrad pada bab nida dan bab la nafi lil jinsi, maka ini mukan dengan mufrad adalah apa? Apa yang merupakan lawan dari mudhaf dan syibhu al-mudhaf. Adapun pada bab alam tentang nama-nama yang sudah kita lewatkan bahasanya, maka ini mukan dengan mufrad padanya adalah apa? Lawan dari murakkab. Ya, lawan dari murakkab. Ya, itu diingat-ingat ya. Jadi mufrad banyak penggunaannya. Kemudian fal mufradu nahu Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna wa Zaiduna akhuk. Maka contoh khabar yang mufrad adalah Zaidun qa'im. Zaidani qa'iman, Zaiduna qa'imun, Zaidun akhuk. Kenapa kira-kira dicontohkan empat contoh ini atau dengan empat contoh ini? Qa'im, qa'imani, qa'imuna, akhuk. Apa kira-kira tujuannya? Untuk menunjukkan bahwasanya dalam pembahasan khobar, iya, musanna, jamak, dan juga asmaul khamsah itu masuk kepada penamaan apa? Mufrad. Gitu. Irobnya mudah kan? Zaidun qa'imun. Ya, semua Zaidun dalam semua contoh ini adalah apa? Mubtada. Tandanya saja yang berbeda. Iya. Khobar juga ataupun qa'imun pada semua contoh ini, qa'im, qa'imani adalah khobar yang berbeda i'rabnya. Insyaallah bisa ya. Mudah kan i'rabnya? Coba antum i'rab Zaidun akhuk. Zaidun akhuk. Zaidun mubtada marfu bil wa alamat rafi al dhamma dhahiru ala akhirih. Akhuk. Akhuk. Khabar marfu bil mubtada wa alamatu raf'i al waw niyaba li annahu min al asma'il wa huwa mudhaf al kaf amr muttasil mabni ala al fath fi mahalli jarin mudhafun ilayh. Belum terbiasa ya kelihatannya. Biasakan, itu penting. Baca sudah lumayan. Ya, aduh, waktu sudah habis. Ditunda aja ya. Sebelum diakhiri, apa ada yang bertanyakan lagi? Ya. Al-mubtada qismani, ya. Telah disebutkan bahwasanya hukum asal atau ghalibnya yang namanya mubtada dan khabar itu harus bersesuaian dalam muannats, muzakkar, mufrad, mutsanna. Ya. Adapun dalam contoh al-mubtada qismani ataupun al-khabar qismani, ini kok tidak sesuai antara ifrad dalam masalah ifrad dan musannanya. Kenapa boleh? Karena mubtadanya ada alif lam lil jins. Sudah kita lewatkan ya alif lam lil jins. Iya, maknanya umum. Boleh untuk satu, boleh untuk lebih dari satu lil jins. Ya, sekarang apa lu masuk pelajaran? Masih tersisa sekitar 4 bulan lagi ya semester ini ya. Sehingga harus dimaklumi kalau kecepat. Jadi murojaahnya juga harus ekstra ya, menghafal murojaahnya.